Denis Arisa. dunia dicinta karena Tuhan pemurka. Manusia banyak berbuat dosa. Gempa, gempa melantang, gempa, gempa dunia. Coba dikasih tepuk tangan yang sangat gemuruh mana dulu?